cintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya yang mandi dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini dan cerita yang dulu engkau ingatkan kembali, tak mampu aku untuk mengenang lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati.